قلت فهذه الكلمة البديعة ترد ردا ساخطا على بعض كلمات يرددها من لا يعلم من الدعاة أو العامة أو المثقفين إذا ما شبهوا بمن ينكر عليهم بدعة ارتكبوها أو محدثة تلبسوا بها فتراهم يقولون هذه كسور هذه صغائر الأمور هذه سفاسف وجزئيات وهي كلمة أقيمة تدل على قلة فهم لحقيقة هذا الدين العظيم وهي كلمات في أصلها لا تصدر إلا من مقصر غلب عليه مجارة الناس ومداهنتهم فيما ألفوه واعتادوه من بدع ومحدثات ألصقت في الدين وهو منها براء أو متكلم يماشي العامة فيما يداعب أواطفهم أو يدقق حماستهم ثم يقولون عليكم باللباب عليكم بالأمور الكبيرة فأقول جوابا وبيانا عجبا لكم لا تقدرون على قمع بدعة فيكم أو تطبيق سنة عليكم ثم تطالبون غيركم بما هو أكبر من ذلك إن هذا لشيء أجاب والمتأمل في الآثار الثابتة عن السلف الصالح رضي الله عنهم يرى بجلاء أن هذه القسمة الباطلة قشورا ولبابا لم تخطر على بالهم ولم ترد على أذهانهم وهذه الكلمة perkataan di atas dari Al-Bahari Al-Badi'ah yang indah yang menegaskan jangan meremehkan yang sepele, yang kecil, hati-hati dengan bid'ah yang sederhana karena dia akan jadi besar nantinya. Tarut-turut dan sahikan, maka kalimat tersebut adalah bantahan yang sahikan yang menghancurkan untuk sebagian kalimat yang yuraduduha sering diucapkan oleh man la ya'lam orang yang tidak punya ilmu di antara da'i tapi aneh orang ini kasih tanda seru da'i kok enggak punya ilmu wala amma dan orang awam wal mutakafin dan para cendekiawan orang-orang terpelajar enggak terpelajar dari masalah agama idza maju bihu ketika mereka dihadapkan dengan orang yang mengingkari bid'ah yang mereka kerjakan atau muhdatsah bid'ah yang mereka lakukan maka engkau lihat mereka ba'du du'at wal ba'dul ammah wal ba'dul mutsaqqafin mereka mengatakan yang kamu ingkari ini kan perkara kulit yang kamu ingkari ini adalah sagairul umur perkara yang remeh ini adalah perkara syafasih perkara yang rendah wajus ihat perkara parsial wahia kalimatun amiqa ini adalah kalimat yang kata-kata yang mandul tadulu menunjukkan sedikitnya pemahaman mereka terhadap hakikat agama yang agung ini dan kalimat ini pada asalnya latas dur ke dalam muncul kecuali dari orang yang mukasir orang yang meremehkan yang gulat alaihi dominan pada dirinya mujaratun nasi upaya untuk sejalan dengan manusia pemudahanatun dan basa-basi dengan mereka dalam masalah agama fima alifu dalam perkara yang mereka sudah biasa waqtadu dan mereka sudah terbiasa mengerjakannya meskipun tidak lebih bid'ah ataupun muhdatsah atau perkara baru yang dilekatkan pada agama padahal agama melepas diri darinya atau yang mengucapkan ucapan ini pada asalnya dalam mutakalim seorang pembicara, seorang penceramah lima sila amah yang ingin sejalan dengan orang awam dalam hal-hal yang yuda ibu awati fahum memancing emosi mereka atau yudhadir atau menggelitik sama sadihin semangat mereka. Dikatakan asal muasal orang yang mengucapkan ini adalah orang yang melakukan bid'ah dalam rangka sejalan dengan orang, sejalan dengan orang lain. Ketika diingkari maka dia katakan bid'ahnya adalah perkara yang remeh. Ini adalah perkara kulit, bukan inti. Intinya adalah menjaga persatuan dan sebagainya. Atau seorang penceramah pembicara yang yang tidak ingin emosi massa itu bangkit marah kepada mereka, akhirnya dia mengucapkan semacam ini. Semua ya kulun, kemudian penceramah tersebut mengatakan alaikum bilubab. Ini yang penting adalah isi, yang penting adalah substansi, substansi Islam. Kita enggak perlu ribut dalam masalah seperti ini. Saya punya pendapat demikian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu demikian. Yang penting ada substansi yang lebih penting, yaitu gimana kita menjaga persatuan. Alaikum fil umuril kathirah, hendaklah kalian memperhatikan perkara-perkara yang besar. Fa'akulu jawaban wa bayanan, maka aku katakan sebagai jawaban dan penjelasan untuk kalimat tersebut, ajabanakum, aneh kalian, kalian tidak mampu untuk menghancurkan bid'ah di tengah-tengah kalian, tidak pula bisa menerapkan sunnah atas diri kalian, dan kalian tuntut orang lain dengan sesuatu hal yang lebih besar dari hal itu. Ini satu hal yang sangat aneh. Penceramah tadi membahas satu hal yang keliru, dan kok ini yang keliru ini kok dibahas ternyata bikin masa marah. Akhirnya dia redam masa dengan mengatakan alaikum biluba. Yang penting adalah substansi Islam. Yang penting adalah nilai-nilai universal yang ada dalam Islam. Persatuan, kemanusiaan, keadilan. Maka ini tidak mau, ini adalah kata-kata yang menunjukkan ketidakberdayaan. Tidak berdaya untuk menutupi diri dari kelemahan dan ketidakberdayaan, kemudian ditutupi dengan kedok kalimat kata-kata jenis yang di atas. Pemuta'amil dan orang yang merenungkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, yang sahih dari salafus saleh, ia akan melihat berjalan dengan jelas bahasanya pembagian yang batil ini, yaitu membagi Islam ada yang kusur, ada yang kulit, ada yang lubab, ada yang inti, ada yang substansi, dan ada yang tidak substansi, yang bukan substansi, ada yang mana, apa lagi istilahnya untuk kita temannya substansi. Substansi kan inti, ya. La takhtur, tidaklah pernah terlintas pada hati para salafus saleh, dan tidak pernah tahrid datang pada benak mereka. Walakinna fi qissati as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-mutaqaddimati ibratan balighatan ratan mutabbih ratan matinan ala hadhihi al-kalimati al-umyai as-samai fi akhir al-qissati dhikrun lil-qaumi al-jalisin adh-dhakirin lillahi على طريقة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنكار ابن مسعود عليهم أنهم قالوا ما أردنا إلا الخير فكأنهم يقولون هذه كشور Fakanat kalimatu Ibn Mas'udin kasa'ikati tadribu hujjatahum alwahiyati hadihi min asliha. Wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Summa hahuna syai'un muhimun jiddan dakarahu rawi al-kisata wa huwa Amr ibn Salamata an ulaikal qawmi qala ra'ayna ammata ulaikal hilaki yuta'inuna yawman nahrawani ma'al khawariji. Allahu Akbar. Kusyurun afsadat lubaban wa sagairu adhas kabairu afala ta'kiluna fata'ammalu ri'a'akumullahu ra'akumullahu kaifa an hadzal amra alladhi istasghuruhu wa nadharu ilayhi bi aynil qillati qad inqalaba ila qulubihim wang angkasa ala aqaidihim fa amsaw khawarija dalina bi dalina ba'idina an hudal kitabil hakimi wa sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam faman tasahala bil kushuri ala haddi ta'birihim farrata bil lubabi wa man tasahala bil qalili wa salat bihil adatu ila al kathiri wa qad qala al imam asy-syatibiyyu fil muwafaqati fal juz'iyyatu mu'tabaratun fi iqamati al kulliyati fil iqamati al kulliyyi alla yatakhallafa al kulliyyu fa tatakhallafa maslahatuhu al maqsudatu bit tashri'i qala akhuna al fadilu asy-syekh Muhammad ibn Isma'il fi risalatihi al-latifati tabsiru ilal albabi bibid'ati taqsimi dini ila qashrin walubabin mulhaqatun bi adillati tahrimi halqil lihyati wa qismatu dini ila qashrin walubabin tuassiru fi qulubil awami aswa'a ta'sirin wa turithahum al-istighfafa bil ahkami zahirati wa yantuju anha al-ikhlalu fi hadhihi al-umuri allati summiyat kushuran fala taltafitu qulubuhum ilayha fatakhlu min adhafi al-imani ala wa huwa al-inkaru al-qalbiyu alladhi huwa fardu 'aynin ala kulli muslimin tujahul munkarati wa nahnu idha tasamahna ma'ahum fi hadhihi al-qismati ila qashrin wa lubbin fa innana nalfatu adharahum ila anna qiyas umuristini ala istimari min haythu inna li kullim minhuma qashran wa lubban wa zahiran wa batinan la ya'ni anna al-qashrata allati awjadaha allahu lissamrati innama khuliqat abasan hasha wa kalla bal hikmatin azimatin wa hiya al-muhafadatu ala ma tunaha wa huwa al-lubbu nafsuhu wa hadha yahmaluna ala alla nastahina bil qashri min haythu kaunuhu harisan aminan ala al-lubbi wa hakadha sya'nu fi umuri ad-din adh-dhahirati. Bahkan dalam kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang lewat yang mengingkari orang yang mengadakan pikir jama'i, ibaratan balighatan terdapat pelajaran yang sangat dalam, arat dan matinan bantahan yang sangat kokoh untuk kalimat atau slogan yang buta dan tuli ini. Karena di akhir kisah Dikrun disebutkan bahwa sekelompok orang yang duduk-duduk untuk berpikir dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tersebut, setelah diingkar oleh Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan kami tidaklah mengendaki kecuali kebaikan. Seakan-akan mereka mengatakan ini kan perkara remeh, ini perkara kulit, ini perkara parsial, ini perkara bukan substansi Islam. Fakanat maka adalah kata-kata Ibnu Mas'ud menjadi petir yang menghancurkan hujah mereka yang lemah. Ia min asliha, menghancurkannya min asliha dari akar-akarnya sampai ke akar-akarnya. Yaitu kata-kata Ibnu Mas'ud, maka min muridin lil khairi la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Tumaha huna, kemudian di sini ada satu yang penting sekali, yaitu apa yang disebutkan oleh perawi kisah yaitu Amr bin Salamah tentang mereka orang-orang yang mengadakan pikir jama'i tadi. Kata Amr bin Salamah, kami lihat mayoritas mereka, haulai kehilat mayoritas orang-orang yang ada di Halaqa itu, itu menyerang kami pada hari Nahoran bersama Khawarij. Artinya apa? Mereka Khawarij. Dulu penyimpangan mereka cuma hulu dalam ibadah, berbeda dengan satu hal yang tidak Nabi ajarkan. Setelah itu ujung-ujungnya mengkafirkan sahabat. Mungkin ini dalil perkataan Barbahari yang mengatakan ya, hati-hati dengan bid'ah yang nampaknya sepele, karena setelah itu jadi besar. Ya, kita dikir jama'i, setelah itu jadi besar, takfir, takfir sahabat. Allah Akbar, kusurun, anggap maka satu hal yang kulit telah menghancurkan lubaban inti. Sagair, hal yang remeh, telah mengorbankan kabair, hal yang besar. Bisakah kalian berakal? Maka renungkanlah, semoga Allah menjaga kalian. Bagaimanakah satu perkara yang mereka anggap remeh ini, yaitu masalah zikir, dan mereka pandang bi'ainil qillah dengan pandangan, dengan mata yang menganggap remeh, menganggap kecil. Qad inqalaba ila qulubihim, telah berbalik pada hati mereka, wang ka'asa, dan berbalik ala aqa, ala aqaidihim, menimbulkan apa? Inqalaba ila qulubihim, menimbulkan pengaruh pada hati mereka, dan mantul kepada akidah mereka. Maka zikir kemudian akhirnya memantul menjadi masalah akidah. Fa'amsa, maka jadilah mereka khawarij yang sesat, yang jauh dari petunjuk kitab yang penuh hikmah dan sunnah Nabi yang mulia. Oleh karena itu, siapa yang meremehkan al-kusur, meremehkan sesuatu hal yang dianggap kulit, ala hadith ta'firim, dengan meminjam istilah mereka, farata bilubab, maka dia akan meremehkan yang meremehkan isi. Faman tasala fil qalil, dan barang siapa yang meremehkan hal-hal yang nampaknya sedikit, maka al-adah umumnya ujung-ujungnya adalah ilal kathir, meremehkan hal yang banyak. Syatibin mengatakan dari muwafaqat, setelah imam di sini mungkin enggak tepat kalau pakai penjelasannya Syaikh di Sarful Maram. Dia mengatakan imam itu hanya, kalau secara mutlak, hanya dipakai untuk orang yang punya pengikut. Macam imam madhab yang empat. Berkata Syatibi dalam muwafaqat, fal juz'iyat mu'tabaratun fi iqamatil kulli. Sesungguhnya perkara parsial itu mu'tabar, itu dihitung dan dijadikan tolak ukur dan tegaknya suatu hal yang mendasar, suatu hal yang jadi satu asas, suatu hal yang jadi landasan. Karena tegaknya juz'iyah berarti ala yata khalafu kulli, hal yang jadi asas atau hal yang mendasar itu tetap berfungsi, lain takhalaf. Kalau perkara parsial tidak dipraktekan, maka menyebabkan perkara kuli itu ya takhalaf, akan jadi rusak. Maka artinya fatatakhalafu maslahatuhu, maka maslahat yang dimaksudkan untuk perkara yang kuli tersebut, tetapi itu tata khalaf akan hilang. Maka satu hal yang parsial itu menjadi satu hal yang menjadi muktabar, satu hal yang diperhatikan, jadi tolak ukur untuk tegaknya satu hal yang menjadi asas apakah tidak. Karena jika juz'iyat ini, satu perkara-perkara parsial ini hilang, maka maksud dari adanya asas itu hilang. Berkata saudara kami Al-Fadil Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Muqaddam, seorang syekh di Mesir, aslinya dokter, di Risalati Latifah beliau punya risalah tipis judulnya Tafsir Ulil Albab, pemberitahuan pada orang-orang yang punya akal pikiran, bid'ahnya pembagian agama menjadi kosren walubah. Itu mak sampai 2 halaman 122 sampai 123. Mulhaqah yang merupakan kalau istilah buku dalam bahasa Indonesia ya, tambahan di belakang buku apa istilahnya? Lampiran untuk buku beliau Adillah Tahrim Halqil Lihyah. Tentang haramnya mencukur jenggot. Ini juga punya buku tentang masalah cadar, masalah jilbab, yang dinilai bagus oleh ulama-ulama menganggap wajibnya cadar. Bukunya Audatul Hijab, juga jilid tebal. Buku ini yang sering disinggung Syalbani di Abdul Muslim, sering dibahas dalil-dalil yang dibakal oleh Syaikh Muhammad bin Ismail Muqaddam. Beliau ini yang nulis Ulumul Himmah. Beliau mengatakan waktu suatu din dan bagi agama menjadi kosren walubah, kulit dan isi itu akhir itu sangat memberikan pengaruh dalam hati orang awam, aswat takdir, pengaruh yang sangat-sangat jelek karena menyebabkan mereka cepat meremehkan hukum-hukum zahir, hukum-hukum fikih, sehingga yang terkan muncul darinya al-ikhlal bihadil umur, meremehkan atau meninggalkan atau meremehkan perkara-perkara ini yang disebut dengan perkara kulit, maka hati mereka pun tidak memberikan perhatian padanya, sehingga jadilah orang yang tertanam padanya kaidah ini, pembagian ini, maka kosong hatinya min at'afil iman, dari status at'afil iman, yaitu ingkar hati, ingkar dalam hati, yang merupakan fardu ain atas setiap muslim, hujjah terhadap al-munkarat, berbagai bentuk kemungkaran. Maka jika kita tasamahna memberikan toleransi ma'ahum bersama mereka yang membagi agama menjadi kulit dan inti, anggap saja kita anggap ya, anggap saja kita menerima pembagian ada agama itu ada yang kulit ada yang inti. Lalu apakah maknanya kita kalau kita bagi kayak gitu kita remehkan kulit? Maka apa? Fa'inana nul fitu amdoroh, maka kita akan palingkan pandangan mereka, kita palingkan bahasanya kias menganalogkan perkara agama dengan buah-buahan, di mana masing-masing itu ada kosran, ada kulit, walaupun ada isi, ada zahir, ada yang sisi luar, ada sisi batin, sisi dalam. Layak ini tidak berarti biasanya kulit yang Allah ciptakan untuk sambara buah-buahan itu khulikot tercipta abasan sia-sia, hasya wakallah, sekali-kali tidak. Bahkan kulit itu dibuat untuk hikmah yang sangat agung, yaitu untuk menjaga apa yang ada di balik kulit, wawallubu nafsu, yaitu isi itu sendiri. Dan pemahaman ini yahmiluna mendorong kita untuk tidak meremehkan bilqasri kulit, karena status dia sebagai harisan penjaga, aminan, orang yang diberi amanah ala lub untuk isi. Wahakata demikian pula asa'nu keadaannya untuk perkara agama yang zahir, yang fisik, yang berkaitan dengan fikih ya. Anggap saja kita menerima, pembagian agama itu ada yang kosren, ada yang lub. Maka kita katakan bukannya adanya hal ini berarti kita remehkan yang kosren dan hanya kita perhatikan yang lub. Seandainya kita menerima pembagian ini, ini seandainya. Karena sebagaimana buah-buahan, ya, ada kosron, ada lub, ada kulit, ada isi. Apakah isi kulit itu dibuat sia-sia? Tidak ada fungsinya, main-main. Apakah orang mau beli buah-buahan yang tidak ada kulitnya, dan langsung pontosan semua? Malah orang sebagian tidak mau, atau banyak orang tapi malah tidak mau. Karena itu penting untuk menjaga isi. Kurang lebih demikianlah. Seandainya kita menerima, seandainya kita bisa mentoleransi pembagian ini, ada inti dan ada kulit. Qultu wa hadha kalamun nafi'un liman syarah Allah sadrahu liqabul al-haqqi wal 'amali bih. ولقد نقل الإمام البخاري في صحيحه في تفسير قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون قول من قال الرباني الذي يربي الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره فهذا من بداية التعريفات. وقال أستاذنا الشيخ محمد شقرة في رسالة البديعة تنوير الأفهام مناقشا هذه المسألة المهمة بكلمات قويات. ومما أحدث الناس في زماننا هذا مقولة واسعة الأرجاء ممتدة الأطراف ليس لها بداية ولا تعرف لها نهاية. زينها في أعينهم العجز والجهل والهوى جميعا. تلكم هي على المسلمين اليوم أن يدعوا القصور أن يدعوا القشور ويهتموا باللباب. وصارت هذه المقولة شعارا له أنصار ودعاة وأقلام وصحف ومناهج وعقول. وبالرغم من كل هذا الحشد الذي التف حول هذا الشعار فإننا لم نجد حتى الآن ترجمة واضحة له أو تحديدا دقيقا لمعناه. لذا فإنني أجدني ملجأ إلى أن أناقش هذه المقولة مناقشة علمية مطرحا جانب الحماسة العاطفية والانفعالات الوجدانية والصورات النفسية وجدانية والانفعالات الوجدانية والصورات النفسية في الفقرات متتابعة. أخذ بعضها ببعض. أولا أن القائلين بهذه المقولة الحادثة رغم تأكيدهم عليها والإكثار من الحديث عنها فإنهم لم يضعوا تعريفا أو حدا لما سموه قشرا لما سموه قصرا قشرا أو لما يسمى لبابا ينتهي إليها الراغب في العمل باللباب وحده دون القشر ولا أحسبهم واضعين. وهل من الحكمة أن يدعو واحد أو جماعة لشيء ثم لا يكون على بينة منه؟ ثم كيف يستطيع هؤلاء أن يدعوا غيرهم إلى شيء وهم غير قادرين على تعريفه أو بيان حده؟ أو لنقل لم يضعوا له تعريفا ولا حدا حتى الآن. وقديما قيل الحكم على الشيء فرع من تصوره، وإن دعوتهم إلى هذه المقولة الحادثة لا يمكن أن تصادف قبولا في أقوال الناس إذا كانوا في أقول الناس إذا كانوا هم أنفسهم غير قادرين على حكم على ما يدعون إليه. هذا إن كانوا قادرين أيضا على الإحاطة به تصورا في أنفسهم أولا، أما وهم غير قادرين على ذلك فمن الخير والأجدى أن يمسكوا عن مواصلة الحديث في هذه المقولة. Dan Bukhari menukil dalam sahihnya ketika menafsirkan firman Allah, akan tapi jadilah kalian rabbani disebabkan kalian mengajarkan Alkitab dan kalian belajar, mengumpulkan antara belajar dan mengajar. Qaula man qal, ucapan orang yang mengatakan itu Mujahid. Mujahid mengatakan Rabbani alladhi rabbin nasa, yang namanya Rabbani adalah orang yang mendidik, mentarbiah orang lain bisirah ilmi, dengan ilmu yang dasar-dasar kebelakibarihi, sebelum ilmu yang detail-detail. Itulah guru yang baik, bukan guru yang keinginannya untuk pamer dan menampakkan kalau dia pintar, hebat, kemudian ngajari yang sulit-sulit, namun guru yang memperhatikan kebutuhan muridnya belum paham ini, yang dasar-dasar ini dipahamkan, diajarkan, baru kemudian ditingkatkan, baru kemudian ditingkatkan. Belajar fikih ya diajari ini yang dasar, yang matan, tidak langsung dan yang mutawalat, tetap besar, langsung belajar murni, padahal yang dasar belum paham. Ini pendidik yang robani. Tidak semua pendidik robani. Ya, sebagian pendidik robani, ada sebagian pendidik ini menampakkan sok hebatnya di hadapan muridnya dan bahas yang rumit-rumit. Pada min badai ta'rifat, maka ini adalah definisi yang sangat indah, sangat menarik dan menunjukkan tidak boleh meremehkan yang kecil. Cukup. Karena pendidik yang baik itu memulai pelajaran dari yang dasar-dasar. Dan seorang yang belajar yang baik itu belajar dari kebalikannya, berarti mafhumnya berarti pelajar yang baik adalah yang belajar dari dasar-dasar. Kalau memang belum tahu dasarnya, maka ya ingin belajar dasar-dasarnya. Berkata Syekh Muhammad Syakrah dalam bukunya yang dipuji oleh Salih dengan mengatakan Firisalah Bilbadi'ah, dan bukunya yang indah yaitu Tanwirul Afham, munaqishan hadil masalah, mendiskusikan masalah yang penting ini dengan kata-kata kalimat yang kuat. Di antara hal yang diadakan oleh manusia di zaman kita ini adalah satu slogan yang wasiatul arja luas penjurunya, panjang atraf ujungnya, tidak ada pangkal ini ya, yang apa pangkal ya, laisa laha bidayah, tidak punya pangkal, wala tu'rafu lahu nihayah, dan tidak diketahui ujungnya. Ya. Slogan tersebut dibuat indah dalam pandangan mereka oleh al-ajizu, ketidakberdayaan untuk mengubah kemungkaran, kebodohan dan hawa nafsu, tiga-tiganya semua. Yaitu apa? Hiya 'alal muslimin, kewajiban kaum muslimin saat ini, kata mereka, untuk meninggalkan perkara-perkara agama yang remeh dan memperhatikan yang inti-inti. Jadilah hadil makulah perkataan ini siaran menjadi slogan. Lau ansaron, memiliki pembela, memiliki penyeru, memiliki pena dan majalah dan manahid, memiliki metode wa'ukul dan memiliki banyak akal yang mendukung hal ini. Lebih rahmi, meskipun mingkuli hadal hasbi, kumpulan ini, kumpulan akal, pena dan sebagainya, yang iltafata, yang berkumpul haula hadha syiar, di sekeliling slogan ini, namun kita tidak dapatkan hatalan sampai sekarang penjelasan yang jelas, watahdid dan pembatasan yang rinci, yang cermat, limakna tentang makna kata-kata tadi. Apa makna lupa, apa makna kusur. Oleh karena itu, maka aku mendapatkan diriku muljaan, terdorong untuk unakish, mendiskusikan perkataan ini dengan diskusi ilmiah, dengan membuang sisi-sisi hamasa semangat atifiyah emosional, infialat sama ya, emosional mbak, infial emosi, wisdania emosi sama wasawrat nafsiyah dan serangan karena dorongan emosional ya, ilmiah murni ilmiah, nah, ingin mengadakan satu pembahasan yang ilmiah, dan pembahasan itu pembahasan ilmiah manakala tidak ada karena dorongan emosi, faktor perasaan dan sebagainya. Difakarat dalam poin-poin mutatabi'ah yang berturut-turut, sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain. Akhidun ba'duha bi'ba'du, sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain. Disambung, sambung bersambung. Yang pertama sebenarnya, orang yang mengucapkan perkataan yang baru ini, meskipun tak kidi mereka menguatkan, menegaskan perkataan tersebut dan banyak membicarakannya, namun mereka tidaklah membuat, meletakkan takrifan, definisi atau had dan atau definisi untuk apa yang mereka sebut dengan kulit dan apa yang mereka sebut dengan isi, yantahi ilahi rahib ya, yang bisa merujuk ke sana. Rahib, orang yang punya keinginan untuk mengamalkan isi saja tanpa mengamalkan kulit. Dan aku tidaklah mengira mereka wadiin membuat definisi untuk itu. Berikan definisi apa hal yang prinsipil, apa yang disebut substansi Islam, apa yang disebut hal-hal prinsipil dalam Islam. Apa yang disebut inti Islam dan apa yang disebut kulit Islam, apa yang disebut hal-hal yang tidak prinsipil. W Wahal minal hikmah, apakah satu hal yang bijak seseorang atau sekelompok orang menyeru isyain, mengajak pada sesuatu, namun layakunun ala bayinatin, namun mereka sendiri tidak jelas dengan sesuatu yang mereka serukan. Kemudian bagaimanakah mampu mereka-mereka ini untuk mengajak orang lain pada sesuatu, padahal mereka tidak mampu untuk mendefinisikan sesuatu itu atau menjelaskan haddi definisinya. Aulinakul, atau supaya kita mengatakan lima yadu, lam yadu, mereka tidak meletakkan, tidak membuat definisi, tidak pula definisi hatalan sampai sekarang, padahal dulu dikatakan, sejak masa silam dikatakan biasanya al-hukmu ala syekh, menilai sesuatu itu adalah turunan derivat dari gambaran tentang sesuatu. Wa ina da'watahu, makasnya seruan mereka kepada perkataan yang baru ini tidak mungkin tusadif, bisa bertepatan dengan kabulan, bertepatan dengan, disikapi dengan sikap menerima dalam akal manusia, jika mereka sendiri tidak mampu ala hukmi ma yata'una ilaihi, untuk memberi hukum, penilaian kepada apa yang mereka serukan. Kasurnya pakai dipan gitu kan? Oh, ya Allah. Tapi jatuhnya sama bantal. Bas pelajaran bas tak kira ibunya ini dengar, ibunya di belakang. Nah, ibunya sekarang tahu-tahu dari. Bas pelajaran. Pelajaran topik. Ya, bagaimanakah dakwah untuk pada perkataan ini bisa diterima oleh akal orang jika mereka sendiri tidak mampu untuk memberikan penilaian, memberikan penjelasan. Hada ini jika kita andaikan mereka itu mampu alal ihab, atau mengetahui tasawuran, gambaran dalam diri mereka tentang hal ini awalan pertama kali. Amma wahum, adapun jika mereka itu tidak mampu memiliki gambaran yang lengkap saja enggak mampu, fa minal khair, maka yang baik, yang manfaat adalah mereka diam dan menahan diri untuk tidak melanjutkan pembicaraan fi hadzal maqulah, kata-kata ini. Orang itu akan bisa membuat definisi, itu kata beliau, orang itu bisa membuat definisi kalau ada gambaran di benaknya. Itu masih bisa ngasih definisi. Kalau dia punya gambaran lengkap, tapi kalau dia punya cuma gambarannya sepotong-sepotong gak jelas, dia gak bisa ngasih definisi. Dia gak akan bisa memberikan definisi yang lengkap dan bagus dan berani membuat definisi. Tapi kalau orang itu gambarannya lengkap, apa itu gajah, dia tahu gajah, gambarannya dia melihat gajah, dia tahu dari depan sampai belakang semuanya dia tahu, maka dia akan katakan gajah itu hewan yang gini dengan gambaran yang lengkap, sehingga orang yang enggak tahu akan paham. Bentuknya seperti itu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Maka orang yang punya pemahaman yang lengkap, tasawur yang utuh, itu akan bisa membuat definisi. Maka beliau katakan, anggap saja mereka itu punya gambaran yang utuh, tapi cuma tidak punya kemampuan bicara untuk mengungkapkan, untuk mengungkapkan dengan bahasa kata-kata, sehingga definisinya itu bisa dibuatlah definisi yang bagus. Mereka punya gambaran yang utuh namun tidak bisa mendefinisikannya. maka apa? Seandainya keadaannya demikian, paham namun tidak bisa mengungkapkan, maka apa? Maka perlu diketahui, kalau seorang itu mendakwakan sesuatu yang dia paham, dia mendakwakan sesuatu, dia paham namun tidak bisa mengungkapkan, maka orang tidak akan menerima. Orang akan sulit menerima, gimana mau menerima? Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang mau didakwakan. Ini seandainya kita anggap mereka itu paham dengan apa yang mereka inginkan, namun tidak bisa mengungkapkan. Hadza in kanu qadirina aidan ala ihaqah bi tasawwuran fi anfusihim awwala. Ini kalau kita andaikan mereka paham namun enggak bisa mengungkapkan, maka kita katakan gimana orang akan menerima dakwamu jika kamu dakwakan pada orang lain sesuatu yang kali kamu paham namun kamu enggak bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang baik pada orang lain. Amma wa hum ghairu qadirin ala dzalik. Adapun jika ternyata mereka itu juga enggak paham dengan apa yang didakwakan dan apa yang dikatakan, enggak paham apa itu kusur, enggak apa itu, enggak paham itu lubab, enggak paham apa yang disebut hal-hal prinsip dalam Islam dan apa yang disebut hal-hal yang substansi dalam Islam dan yang bukan substansi, maka yang lebih baik wal ajda dan yang lebih manfaat, diam saja, enggak usah diteruskan ngomongkan masalah ini. Kamu saja enggak paham, kamu saja enggak paham, apa yang diterus-teruskan? Kamu sendiri enggak paham apa yang mau di, apa yang didakwakan dan apa yang di digembar-gemburkan. Ini demikian yang kita katakan. Wassalamualaikum. Panjang sekali pembahasan. Enggak kita kira. Dekatnya selesai enggak kita? Kita perlu membahas kitabnya.